Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azzakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Hari ini tanggal 14 Rabiul Awal 1442 Hijriah atau tanggal 31 Oktober 2020 hari Sabtu sore, kita diberikan kemudahan oleh Allah Azza Jal untuk melanjutkan kajian rutin kita dari kajian syarah Manthumah Al-Baiquniyah, di mana ini adalah pertemuan yang ketiga dan kita masuk di dalam pembelajaran kitab ini di halaman 24 PDF-nya. Dan di kitab antum yang sama, ini PDF-nya juga sama, ada juga yang halaman 33. Nah, dan di sini kemarin kita sudah membahas pada pertemuan sebelumnya tentang makna nama Muhammad dan nama Ahmad, perbedaan. Perbedaan antara Muhammad dan Ahmad dari sighatnya dan maknanya, di mana Muhammad di sini adalah ismu maf'ulin, ism maf'ul, dan Ahmad di sini adalah ism tafdil, isim yang menyangatkan, Ahmadu. Kemudian amal farqu bainahuma fil makna, di dalam makna di sini adalah di dalam Muhammad itu yakunul fi'lu waqi'an minan nas, bahwasanya ketika pelajari Muhammad maknanya adalah yakunu al fi'lu waqi'an minan nas, ai anan nasa yahmadunahu. Jadi ini artinya di sini tentang Muhammad adalah perbuatan yang terjadi dari manusia, yaitu bahwasanya manusia itu betul-betul memujinya, memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi Ahmad, dalam Ahmad yakunul fi'lu waqi'an minhu. Sedangkan Ahmad di sini adalah perbuatannya, fiilnya itu letaknya dari diri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, bukan dari orang lain. Yani annahu sallallahu alaihi wasallam ahmadun nas. Ahmadun nas. Jadi annahu sallallahu alaihi wasallam ahmadun nas lillahi ta'ala. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah yang paling banyak, orang yang paling banyak memuji kepada Allah Azza wa Jalla. Yakunu waqi'an alaihi, yakni annahu wa ahakun nas an yuhmadu, an yuhmada. Jadi yakunu waqi'an, ya, posisi di sini adalah letaknya, bahwasannya posisi Nabi SAW di sini adalah bahwasannya beliau adalah yang paling berhak dari manusia an yuhmada, untuk dipuji. Itu adalah perbedaan antara Muhammad dan Ahmad. Fayakunu Muhammadun humida bil fi'li. Maka Muhammad ini adalah humida bil fi'li, dipuji dengan perbuatan. Sebagaimana kemarin kita membahas tentang perbedaan antara alhamdu dan al-madhu. Ya. Bahasanya alhamdu di sini adalah sana ma'al hub wa ta'zim, ya, pujian yang disertai dengan cinta dan pengagungan. Sedangkan al-madah itu pujian, as-sana bidunil hub wal ta'zim wa ta'zim. Biduni al-hub wa ta'zim. Di menyanjung, memuji bukan karena cinta, bukan karena pengagungan, tapi itu karena terkadang karena takut. Nah, sekarang kita masuk pada kajian hari ini. Ya, ini kunci ketika kita mempelajari tekstual yang bersambung, maka labudda min arabt baina darsil madhi wal hadir, ikatan antara kajian yang sebelumnya dan yang sekarang. Nah, sekarang kita masuk pada waqauluhu khairin nabiyyin ursila. Perkataan nazim di sini, ya, yaitu beliau Al-Baiquni itu mengatakan di bait yang pertamanya beliau khairun nabi, ya, khairun nabiyyin ursila, sebaik-baik nabi yang diutus. Di sini adalah jama'al muallifu huna bainan nubuwati warisalati, li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam mushtaqqun ma'an naba' ma'an naba'i, fawa fa'ilun bima'na maf'ulin bima'na maf'ulin aw huwa mushtaqqun minan nubuwati huwa mushtaqqun minan nubuwati ay naba yanbu idhar tafa'a naba yanbu idhar tafa'a wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la shakka annahu rafi'ur rutbati annahu rafi'ur rutbati wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam akmala man ursila wa akmala man umbi'a wa akmala man umbi'a wa lihada qala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Di sini perkataan nazim Al-Baiquni meninggal tahun berapa? Itulah masalahnya. Muroja'ah. Ketika kitab antum ini hanya sekali sepekan dibukanya, maka itu tidak memberikan kemanfaat yang banyak. Harus ada muroja'ah, harus ditulis, catat. Sehingga kalau misalnya ada yang tanya, alhamdulillah saya sudah selesai kajian syarah mentuman Al-Baiquni. Ditanya, Al-Baiquni yang meninggal tahun berapa? 1080 ya, 1080 Hijriah. 6. Lanjutkan lagi. Jadi di sini perkataan nadim jama'al muallifu muallif di sini menjama', menggabungkan bainan nubuwati warisalah, itu menggabungkan antara kenabian dan ya nubuwah, kenabian dan risalah, ar-risalah, pengutusan. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi di sini adalah kata-kata Nabi. Sekarang kita masuk pada apa? Pembahasan An-Nabiyyu. Lianna Nabiya mushtaqun ma'an nabai. Itu diambil kata Nabi itu dari An-Naba. An-Naba. Ini pakai hamzah ya. Ya. Pertanyaannya adalah antum pakai hamzah enggak, Pak? Mas Naba. Nah, kalau enggak pakai berarti bukan masuk dari pembahasan sekarang. Ayo, Allahumma barik. Bahwa fa'ilun, dia itu adalah fa'ilun, wazannya adalah fa'ilun. Bimakna maf'ulin, namun maknanya adalah maf'ul. Jadi kalau fa'ilun, ya, nabi, nabi'un, tapi di sini hamzahnya dihilangkan, jadi nabiyun. Fa'ilun nabiyun. Namun maknanya adalah maf'ulin. Maksudnya apa? Yang diberikan wahyu. Diberikan naba, kabar. Au huwa mushtaqun minan nubuwati. Atau dia diambil dari kata nubuwah, kenabian. Di sini nubuwah. Minan nubuwati. Aina bayanbu idhar tafa'a. Jadi kalau misalnya antum lihat dalam pembahasan, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah sering menjelaskan makna secara bahasa. Dan ini menunjukkan jelinya dan telitinya beliau terhadap suatu pembahasan. Karena ketika orang itu tidak faham terhadap apa yang dia bicarakan, maka dia tidak bisa memberikan kontekstual yang sebenarnya. Konsepnya saja sudah gak faham, istilahnya saja sudah gak faham, kok pembicaraannya ngalor ngidul atau kanan kiri muter-muter gak jelas. Itu sering terjadi. Kayak misalnya ada orang mengatakan asal akidahnya sama, tidak masalah. Nah sekarang kita tanya, akidah itu antum faham apa? Akidah itu artinya apa? Apa mas? Akidah. Sekarang ana tanya lagi, apa beda akidah dan ilmu? Akidah dan ilmu, apa bedanya? Apa bedanya akidah dan ilmu? Jadi akidah itu ada akidah sahihah dan ada akidah ghair sahihah. Ada akidah yang benar dan ada akidah yang salah. Sedangkan ilmu, ilmu pasti benar. Kalau dikaitkan dengan istilah dari ilmu, idraku syai' ala ma huwa idrakan jaziman. Mengetahui sesuatu dengan pemahaman yang pasti. Itu maksud dari ilmu. Makanya kaitannya dengan kenapa disebutkan akidah sahihah? Ada juga akidah yang batilah. Kenapa? Karena sesungguhnya akidah itu maknanya keyakinan. Jadi ada keyakinan yang benar, ada keyakinan yang salah. Sebagaimana orang-orang mengatakan bahwasannya ketika orang itu memohon pada kuburan, ziarah ke wali-wali, itu dikatakan apa? Akidahnya menyimpang. Karena bisa jadi mereka terjatuh kepada kesyirikan. Paham sama di sini? Sedangkan mereka yang pelakunya mengatakan, ini adalah bagian dari Islam yang saya yakini. Nah, keyakinan, pemahaman yang seperti ini adalah akidah yang melenceng. Paham sampai di sini ya? Di Ya, akidah itu keyakinan. Bisa salah, bisa benar. Tapi kalau ilmu itu pasti benar karena ada landasannya. Tidak dikatakan ilmu ketika dia itu tidak ada landasannya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Kata tadi an-naba, naba itu maksudnya adalah al-khabar. Ya. Seperti di surat an-naba tentang apa? Kabar. An-naba'il 'adzim. Naba, kabar yang begitu dahsyat agungnya. Beda lagi dengan naba, naba tanpa hamzah. Ya, ini kaitannya dengan nubuwan, wa nubiyan. Ya, itu naba. Begitu juga maksudnya dari naba itu juga maknanya lain. Tapi di sini dari naba yanbu. Di nabwatu artinya irtifa, tinggi. Kemudian nabwatu juga al-iqamah. Tetap tegakkan dan yang lainnya. Sehingga di sini an-nabiyyu itu sering disebutkan diambil dari an-nabwah. Maka disebutkan mustaqun min nubuwah ay naba yanbu, naba yanbu. Nubuwah maksudnya adalah irtafa, arti dari nabayan bu itu artinya meninggi. Wa nabiyyu la syakka annahu rafiul rutbati, annahu rafiul rutbati, dan tidak disangsikan lagi, tidak diragukan lagi bahwasanya nabi itu adalah orang yang memiliki derajat yang tinggi, tingginya derajatnya seorang nabi di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga di sini Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akmala man ursila, yang paling lengkap dari orang yang pernah diutus. Wa akmala min umbiya, wa akmala man umbiya, dan yang paling sempurna dari orang yang unbi'a, yang diberikan ketinggian. Kalau nabi di sini diambil dari naba, tapi kalau diambil dari naba'a, ya, maka ini adalah yang paling sempurna dari wahyu yang diberikan kepada makhluk Allah Azza wa Jalla. Walihada qala Muhammadun khairun nabiyyin ursila. Oleh karena itu dikatakan oleh Nadim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik nabi yang pernah diutus. Paham sampai di sini? Nah, wal muallifu huna qala nabiyyin ursila. Di sini muallif, ya, Al-Baiquni mengatakan rahimahullah nabiyyin ursila walam yakul, ya, walam yakul, dan beliau tidak mengatakan khairu rasulin, sebaik-baik rasul ursila. Jadi di situ tidak dikatakan khairu rasulin ursila, sebaik-baik rasul yang pernah diutus. Tapi sebutannya apa? Khairun nabiyyin ursila. Jadi antum bedakan ini antara lafaz ini dan lafaz ini, ya, Mas. Jadi antum jadi faham. Nadhim di sini Al-Baiquni tidak mengatakan khairu rasulin ursila, tapi mengatakan khairu nabiyyin ursila. Sebaik-baik nabi yang diutus. Kalau yang di sini adalah sebaik-baik rasul yang pernah diutus. Wa dzalika, yang demikian itu li'anna kulla rasulin nabiyyun, li'anna kulla rasulin nabiyyin, ya, nabiyyun. Li'anna kulla rasulin nabiyyun. Wa dalalatu risalati 'ala an-nubuwwati min babi dilalati aw min babi dalalatil luzumi. Dalalatil luzumi. Li'anna min lazimi kaunihi rasulan an yakuna nabiyyan. Fa idza dzukira al-lafdhu sharihan kana dhalika as-sahha fi dalalati 'ala al-maqsudi. Fal jam'u baina an-nubuwwati war-risalati nastafidu minhu annahu nassun 'ala an-nubuwwati walau tuksira 'ala risalati lam nastafid ma'na nubuwwati illa an tariq al-luzumi wa qawlul lafdhi dalan 'ala al-ma'na binafsihi awla min kaunihi dalan alaihi istilzamihi kama fi hadith al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu inda ta'limi Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu du'a an-naumi falamma a'ada al-Bara ibn al-Azib البراء بن عازب رضي الله عنه الدعاء قال آمنت برسولك الذي أرسلت فقال له نبي صلى الله عليه وسلم لا كل ونبيك الذي أرسلت لأجل أن تكون الدلالة على النبوة دلالة النسية هذا من جهة ومن جهة أخرى أنه إذا قال خير رسول فإن اللفظ الرسول يشمل الرسول الملكي وهو جبريل عليه السلام ويشمل الرسول البشري وهو محمد صلى الله عليه وسلم لكن على كل حال في كلام المؤلف في كلام المؤلف di sini sebutkan bahwa Jibril alaihi salam wa yashmalu risalah al-bashari wa huwa al-Muhammad lakin ala kulli halin di sini ada perbedaan ya sedikit. Ala kulli halin fi kalami mu'allif kalimatu Muhammadin. Fi kalami mu'allif kalimatu Muhammadin. Ukhriju minhu Jibril alaihi salatu wassalam. Nah. Kita ulang. Jadi ini adalah alasan. Sekarang Ana ingin mendudukkan antum terhadap alasan. Kenapa di sini Nazim mengatakan khairun nabiyyin ursila, tidak mengatakan khairur rasulin ursila. Sebaik-baik nabi yang diutus, tidak disebutkan oleh Nazim pembuat matan Al-Baikuniyah, tidak mengatakan khairur rasulin ursila, sebaik-baik rasul yang diutus. Yang demikian itu alasannya karena li'anna kulla rasulin nabiyun, karena setiap rasul itu pasti nabi. Tapi tidak setiap nabi itu rasul. Itu al-aks bil-aks. Paham? Jadi setiap rasul pasti nabi. Tapi tidak setiap nabi itu rasul. Paham sampai di sini? 6. Wa dalalatul risalati ala nubuwati min babid dalalatil luzumi. Jadi penunjukan risalah maksudnya adalah berdasarkan nubuwah, yaitu wahyu. Ini adalah termasuk bab dalalatul luzumi, yaitu penunjukan yang mengharuskan. Maksudnya apa? Jadi kalau seorang nabi yang membawa risalah, maka dia menjadi rasul. Tapi kalau nabi ini tidak membawa risalah, maka dia tetap menjadi nabi. Paham maksudnya di situ? Li'anna min lazimi kaunihi rasulan ayyakuna nabiyan. Karena kontekstual kondisi seorang rasul, dia itu pasti adalah seorang nabi. Faida dzukira lafdhu sharihan kana dzalika afsahu fi dalalati 'ala al-maqsudi. Maka jika disebutkan lafaz ini secara sharih, secara jelas, kana dzalika, maka yang demikian itu afsahu, itu lebih fasih, lebih pas, fi dalalati 'ala al-maqsudi, dalam penunjukan apa yang dituju. Fal jam'u bainan nubuwati war risalati, maka menggabungkan antara kenabian dan risalah, nastafidu minhu, kita bisa mengambil faedah darinya, annahu nassun ala nubuwati. Ini adalah nas. Nas itu dalil tentang adanya kenabian. Walau iktusira ala risalati lam nastafid makna nubuwati. Kalau kemudian hanya diringkas saja, diringkas berdasarkan risalah, jadi menjadi rasul saja, maka lam nastafid makna nubuwati, maka kita tidak mendapatkan manfaat tentang makna nubuwah, makna kenabian, illa antariqil luzum, kecuali dengan metode melazimkan. Tadi melazimkan tadi apa? Setiap rasul pasti nabi. Itu tariqul luzum. Ya. Setiap rasul itu pasti nabi. Itu sebutannya apa? Tariqul luzum. Tapi kalau kemudian tadi disebutkan ya bahwasanya menggabungkan antara kenabian dan kerasulan, itu adalah paling tidak di situ ada nas bahwasanya beliau nabi. Tapi kalau kemudian hanya disebutkan risalah saja, kerasulan saja, ini tidak mengandung manfaat bahwasanya maknanya itu juga masuk kepada kenabian. Paham saya misi? Sehingga kecuali kalau di situ berdasarkan metode pengharusan tadi. Sedangkan waqanul lafdi dalan ala makna bin nassihil aula min kaunihi dalan biltizamihi. Sedangkan di sini lafaz ini, lafaz menunjukkan kepada makna sesuai dengan nasnya, itu lebih utama daripada kondisinya dia menunjukkan berdasarkan apa yang mengharuskannya. Jadi kalau tadi mengharuskan setiap rasul pasti nabi. Tapi kalau kemudian bahwasanya ketika disebutkan nubuwah ya, alal aqal setidak-tidaknya beliau adalah nabi. Kita tidak berbicara tentang rasul. Ya. Tapi ketika digabungkan antara kenabian dan kerasulan, maka itu sudah menjadi patokan baku bahwasanya berlaku untuk Rasulullah SAW adalah kenabian dan kerasulan. Paham sampai di sini? Karena di awal setiap nabi yang kemudian menjadi rasul itu pastinya dari awal menjadi nabi dulu. Baru menerima risalah kemudian menjadi rasul. Dan tidak dibalik. Rasul dulu kemudian jadi nabi, tidak. Faham ya? Sampai di sini. Kama fi hadis Al-Bara bin Azib, sebagaimana hadis dari Al-Bara bin Azib, yaitu ketika doa tidur. Ini ketika doa tidur, ini disebutkan ketika di pembahasan doa mau tidur itu disebutkan tentang lafaz ini, dan ini nanti akan dikembangkan oleh mu'alif tentang hadis itu periwayatannya bil makna wa bil lafaz. Hadis itu diriwayatkan dengan makna dan diriwayatkan sesuai dengan lafaz otentiknya. Nah, sehingga di sini kaitannya hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu an, 'inda ta'limin Nabi SAW lahu doa an-naumi. Ketika pengajaran Nabi SAW kepada Al-Bara bin Azib tentang apa? Doa mau tidur. Falamma a'ad Al-Bara, ya, Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu ad-du'a qala. Jadi ketika beliau Al-Bara bin Azib ingin mengulangi lagi doa tersebut, beliau berusaha untuk mengganti lafadznya dengan apa yang beliau fahami, yaitu dengan mengatakan apa? Wa nabiyyika alladhi ursil. Ya. Wa nabiyyika alladhi ursilta. Nah. Ursilta. Nah. Kalau di sini ya, sebutannya ketika dijelaskan tentang apa yang dalam kondisi ta'kul wa nabiyyaka alladhi arsalta. Ya. Ya. Jadi faqala lahu Nabi SAW, Nabi SAW langsung membantah apa yang diucapkan oleh Al-Bara bin Azib. Al-Bara bin Azib tadi mengatakan wa bi rusulika alladhi arsalta, dengan rasulmu yang engkau telah utus. Kemudian Nabi SAW mengatakan la, bukan seperti itu, bukan doa dengan mengganti bi rasulika alladhi arsalta, tapi la kul wa nabiyyaka alladhi arsalta, dengan nabimu yang engkau telah utus. Li ajli an takuna dalalatu ala nubuwati dalalatan nasiyah. Jadi ini karena kontekstual penunjukan di sini, ini kontekstual nubuwah, kenabian, yang menunjukkan nasnya seperti itu, jangan diganti nasnya, nas ontek authentificationnya itu, keasliannya itu, originalitasnya itu adalah dengan kata-kata apa? Wa binabiyyikal ladzi arsalta, Hada min jihatin. Ini dari satu sisi. Paham sampai di sini? Jadi lafadz hadisnya, lafadz hadisnya, ini hadisnya dikeluarkan Imam Bukhari. Nomor 247. Dan di sini jelaskan penjelasannya. Anil Bara bin Azib qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ataita majja'aka fatawaddo wudu'aka lis-salati thumma taji' ala shikkikil ayman thumma qul Allahumma aslamtu wajhi ilaika fawattu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta fa in mutta min lailatika fa anta 'alal fitrati waj'alhunna akhira ma tatakallamu bih qala farattuha 'ala nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma balagtu Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta Kultu wa rasulika qala la wa nabiyyika alladhi arsalta. Jadi di sini dijelaskan bahwasannya apa yang dilakukan sahabat Al-Bara bin Azib ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan apa yang beliau fahami. Apa yang beliau fahami. Jadi nasnya seperti ini. Tentang keutamaan Imam Bukhari menyebutkan babun fadlun man bata alal wudu. Atau babu fadli man bata alal wudu. Bab tentang keutamaan orang yang tidur malam dalam kondisi berwudu. Ya. Jadi di sini Anda jelaskan tentang hadisnya. Karena hadis ini adalah hadis yang banyak sekali fawaidnya. Kalau misalnya kemudian dari antum faham tentang hadis ini, kemudian bisa dijadikan sebagai apa yang dihafal dari doa-doa tidur kita sehari-hari, ini adalah kebaikan. Ya. Karena kan seperti ini. Nah, kemudian ana rubah dulu. Nah, anda bisa lihat sekarang doanya. Nah, hadis diriwayatkan Imam Bukhari nomor 247 tentang babu fadli man bata 'alal wudu. Bab tentang keutamaan orang yang tidur malam dalam kondisi yaitu berwudu. Ini salah satu. Kalau antum itu tidur malam di mana saja, terutama di tempat-tempat yang memang di situ antum mau tidur saja enggak nyaman. Ima itu rumah baru atau tidur di hotel atau tidur di tempat yang sudah lama tidak berpenghuni, maka ini harus dijaga. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبادة عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مجاك فتوضأ وضوءك للصلاة. Jadi Imam Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil. Muhammad bin Muqatil berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah. Qala, dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Mansur, dari Sa'ad bin Ubadah, dari Al-Bara bin Azib. Dan bahasanya Al-Bara bin Azib, dia berkata, Nabi SAW bersabda, Idza ataita majja'aka fatawaddo' wudu'aka lis-salati. Kalau engkau itu mendatangi pembaringanmu, maka berwudu'lah sebagaimana engkau wudu' untuk sholat. Jadi kalau untuk antum mau tidur itu wudu untuk seperti wudu salat. Tsumma tawji' ala sikikil aiman, maka berbalinglah dengan sisi sebelah kanan, lambung sebelah kanan. Jadi seperti ini. Ya. Kemudian tsumma qul, katakanlah doa di sini. Allahumma aslamtu, ya Allah aku pasrah kepadamu, memasrahkan wajhi, wajahku kepadamu. Fawattu amri ilaika, dan aku memasrahkan semua perkaraku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaika, dan aku ya menyandarkan punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan, ya berharap dan takut hanya kepadamu. La malja'a wa la manja' minka ila ilaika, tidak ada ya yang bisa menyelamatkan, tidak ada tempat yang untuk berlindung dari hukumanmu kecuali berlindung kepadamu. Allahumma ya Allah, amantu bi kitabika alladhi anzalta, aku beriman dengan kitabmu yang engkau turunkan. Wa nabiyika alladhi arsalta, dan dengan nabimu yang telah engkau utus. Ini tentang syahidnya. Fa in mutta min lailatika, kalau engkau mati di malammu, lailatika, satu malammu itu maksudnya. Karena lailah satu malam, kalau lailika malam-malammu. Ingat-ingat Mas. Jadi di sini lailatika, lailatika. Fa anta, maka engkau alal fitrati, mati dalam kondisi fitrah. Artinya fitrah di sini ada lebih dari 30 makna. Salah satunya adalah Islam. Fitrah di sini salah satunya adalah Islam. Fa anta alal fitrati, engkau mati dalam keadaan fitrah. Waj'alhunna akhira ma tatakallamu bihi, maka jadikan doa ini adalah akhir apa yang kau ucapkan. Qala, kemudian Al-Bara' bin Azib mengatakan fa radattuha, aku mengulanginya. Ini juga ada fawaid. Fawaidnya apa? Antum kalau hafal doa dari seseorang, maka antum harus menghafalnya dengan mengulang lagi. Kalau itu berdasarkan hadis yang sahih. Ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Faradattuha, dan aku mengulanginya ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ala maksudnya faradattuha ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mengulangi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma balaghtu, ketika aku sampai dengan lafaz apa? Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Ya Allah, aku beriman dengan kitabmu, dengan kitab, boleh aku beriman dengan kitabmu yang telah diturunkan, yang kau telah turunkan. Kemudian aku katakan wa rasulika, dan rasulmu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung membantahnya. Bantahan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah untuk menegakkan nasnya, originalnya seperti itu, aslinya seperti itu, jangan diganti. Jadi wa rasulika, ini dari ucapan dari Al-Bara' bin Azib. Maka beliau berkata, la wa nabiyyikal ladzi arsalta. Ya. Tidak. Tapi harus dengan wa nabiyyika, dan nabimu alladzi arsalta, yang telah engkau utus. Paham sampai sini? Nah. Ini penjelasan juga bahwasanya fawaid hadis ini, bahwasanya seseorang yang mengetahui dan hafal hadis dengan lafadznya, maka hendaknya dia mengucapkan apa yang menjadi lafadz hadisnya, bukan bil makna. Paham ya? Nah, kemudian ini satu sisi yang mana? Satu sisi tentang perbedaan antara Nabi dan Rasul. Nah, kemudian kenapa ini dibahas? Karena ingin menjelaskan kenapa Mu'adif menyebutkan wa nabiyyin wa khairu nabiyyin ursila. Kenapa tidak khairu rasulin ursila? Yang pertama tadi itu. Yang kedua, wa min jihatin ukhra, menurut sisi yang lainnya, annahu idza qala, kalau di beliau berkata, Mu'alif berkata di sini, annahu idza qala khairu rasulin, sebaik-baik rasul, fa inna lafdha rasuli yashmalu ar-rasul al-malakiyya. Ya. Jadi kalau di sisi yang lainnya, kalau dikatakan khairur rasulin, sebaik-baik rasul, sebaik-baik utusan, maka lafaz ar-rasul, lafaz ar-rasul di sini, ya, lafaz ar-rasul di sini mengandung, mencakup, ya, mencakup ar-rasul al-malakiyya, rasul dari malaikat, wahwa Jibril alaihissalam, wa yashmalu ar-rasula al-bashariyya, dan mencakup pula rasul dari jenis manusia, wahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakin ala kulli halin, namun dari semua itu bisa disebutkan di sini fi kalamil muallif kalimatu Muhammadin, di dalam perkataan muallif di sini ada kata yaitu Muhammad, dan maka di sini kalimatu Muhammadin tukhriju minhu Jibrila, maka yang tidak dibahas di sini adalah malaikat Jibril, itu tidak masuk pembahasan di kitab ini, yang karena diinginkan di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan malaikat Jibril. Maka kalau disebutkan rasulah tidak tepat. Paham enggak? Jadi kalau misalnya dikatakan wa khair rasulin ursila, dan sebaik-baik rasul yang pernah diutus. Karena ini menyangkut apa? Yang dituju adalah Nabi Muhammad SAW, bukan malaikat Jibril. Tapi kalau disebutkan rasul, maka bisa meliputi rasul dari malaikat yaitu malaikat Jibril, dan rasul dari jenis manusia yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka yang diinginkan oleh mu'alif di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Ayo. Nah. Dan di sini dijelaskan wal alifu fi qoulihi, dan alif dalam perkataan Nadin ursila di sini yusammiha al ulama aliful itlaqi. Aliful itlaqi, ini aliful itlaqi, alif itlaq. Ay itlaqur rawi, pemutlakannya dari sisi rawinya, rawinya. Ya, ay itlaqur rawi. Nah, sekarang kita masuk pada bait yang kedua. Qala mu'allif rahimahullah wa di min aqsamil hadithi iddah wa kullu wahidin ata wahaddah ata wahaddah wa di min aqsamil hadithi iddah wa kullu wahidin Ata wa haddah. Nah. Qaluhu di ismu isyaratin. Di sini adalah isim kata benda isyarat. Isyarat. Isyarat itu Mas, isyaratnya nunjuk ke mana? Isyarat itu penunjukan. Ya, kata benda yang berfungsi untuk menunjukkan. Misalnya apa? Mata antum merah. Isyarat pek Mas. Ngantuk Mas. Atau mau kopi Mas. Nah. Itu isyarat. Mengisyaratkan sesuatu. Maka di sini adalah isim isyarat. Kemudian wal musyaru ilaihi, al musyaru ilaihi ma tarattaba fi dhihnil muallif, ma tarattaba fi dhihnil muallif in kanat al isyaratu qabla tasnifi, qabla tasnifi wa in kanat al isyaratu ba'da tasnifi fal musyaru ilaihi huwa syai'ul hadiru al mawjudu fil khariji, al mawjudu fil khariji. Nah, di sini al musyaru ilaihi itu adalah yang ditujukan kepadanya itu apa. Jadi maksudnya kenapa di sini ada di, wa di min aqsamil hadithi iddah wa kullu wahidin ata wa haddah. Kenapa disebutkan di sini? Maka yang diinginkan, yang dituju oleh mu'alif di sini adalah apa yang tersusun di dalam benak mu'alif, ma tarattaba fi dhihnil mu'alif, apa yang tersusun dalam benaknya mu'alif. In kanatil isyaratu, bisa jadi isyarat ini sebelum tasnif, sebelum menyebutkan pembuatan bait-bait syair dari Al-Baiquniyah, atau wa in kanatil isyaratu ba'da tasnif, kalau di sini setelah penulisan baru tercetus di pada mu'alif, ya, kepada mu'alif, fal musyaru ilaihi, maka yang ditujukan kepadanya itu adalah huwa syai'ul hadiru al mawjudu fil kharij, maka adalah sesuatu yang hadir, yang dia ada namun posisinya di luar, posisinya fil kharij, maksudnya di luar mana? Di luar benaknya dia. Kalau itu tadi yang sebelum menulis di situ, berarti yang diinginkan, yang dituju itu adalah sesuatu yang ada di benaknya dia. Tapi kalau kemudian setelah menulis, maka yang dituju itu adalah apa yang di luar benaknya dia. Bisa jadi terpengaruh dari tulisan orang lain misalnya, bukan asli dari, bukan asli dari, bukan asli dari benaknya, tapi dari orang lain. Itu maksud jadi fil kharij. Paham sampai sini? Nah. Adzan, kemudian kita sholat maghrib, nanti setelah sholat maghrib kita sambung insyaallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.